Mitra Bisnis, perilaku anggota pansus angket kasus Bank Senturi dinilai telah keluar dari koridor etika dan pedoman perilaku anggota DPR. Pejabat yang datang memenuhi panggilan kadang diperlakukan seperti pesakitan, padahal mereka bukan tersangka atau terpidana. Selain itu, dalam tayangan langsung di televisi bisa kita lihat sering terlontar kata-kata yang tidak pantas dalam forum terhormat seperti itu. Bahkan tak jarang, kata-kata kasar terlontar saat terjadi perdebatan keras antar sesama anggota DPR. Apakah ini seperti menunjukkan kebenaran dari ungkapan yang pernah dilontarkan almarhum Gus Dur, bahwa DPR seperti taman kanak-kanak? Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan perwira tinggi Polri, Togar Sianipar. Pak Togar, bagaimana komentar Anda? Itulah makanya kembali harapan kita. Jadi para wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen itu lebih mengerti lah, gitu ya. Walaupun saya tahu bagaimanapun tarik-menarik kepentingan politik nggak bisa dielak, tetapi artinya kepentingan bangsa dan negara itu tepatkanlah lebih tinggi daripada kepentingan-kepentingan itu. Tolonglah, perlu lebih ditingkatkan, lebih diperbaiki, supaya tidak terkesan bahwa jangan asal tampil beda. Mungkin barangkali pemilihan legislatif ini pun ternyata tidak membuahkan sesuatu yang signifikan dibandingkan pemilihan pada waktu yang lalu. Kalau dulu kan barangkali beberapa di antaranya ada yang langsung ditunjuk. Misalnya fraksi ABRI dulu kan langsung ditunjuk gitu ya. Yang di situ di dalamnya itu ada tindakan Polri. Mungkin kalau saya boleh bilang yang ditunjuk-tunjuk itu malah justru lebih bagus. Karena itu telah ditunjuk berdasarkan kiprah, berdasarkan kemampuan, berdasarkan komitmen oleh kesatuannya masing-masing. Mungkin partai-partai lain juga yang telah menunjuk perwakilannya duduk di parlemen waktu itu juga. Memang dipilih orang-orang yang bisa melihat persoalan bangsa ini secara konvensif dan juga melihat kepentingan partai. Kalau sekarang ini kan justru dengan pemilihan anggota-anggota dewan dengan cara seperti yang berjalan sekarang ini malah justru tidak menunjukkan perubahan yang lebih bagus. Itu harusnya kan pemilihan dengan model sekarang ini mestinya lebih bagus. Karena mereka merasa mewakili, langsung dipilih oleh rakyat yang mewakili mereka. Jadi sekarang anggota-anggota dewan itu ya dengan bangganya mungkin duduk di situ, tapi sama sekali saya lihat tidak mewakili aspirasi masyarakat. Kenapa sepertinya kekuasaan DPR begitu besar? Kecelakaan yang terjadi di negeri ini karena memang sistem pemerintahan yang berdasar Undang-Undang Dasar 45 yang bersifat presidensial itu dipraktekkannya dengan sistem parlementer. Tentang katakanlah Kapolri dengan Panglima TNI juga melalui keputusan dari parlemen, juga mengenai Mahkamah Konstitusi. Nah ini kalau memang ternyata semua persoalan ini harus tergantung kepada keputusan DPR dan telah terjadi hubungan yang tidak harmonis antara lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga negara, termasuk antara presiden dengan parlemen. Kan bingung jadinya nih, tidak ada hubungan yang harmonis. Disinilah membuat kehidupan berbangsa dan bernegara ya tidak juga mengalami kemajuan yang berarti. Ya begitu-begitu aja, yang jadi korban kan rakyat. Artinya memang akan banyak sekali hal-hal yang kurang menguntungkan terjadi bagi bangsa ini ketika kita mempersaksikan bahwa sistem pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang 45 itu adalah sistem presidensial tapi dipraktikkan dengan sistem parlementer itu. Jadi artinya superioritas parlemen itu nampak ingin lebih ditonjolkan ketimbang lagi dari pemerintahan atau dari presiden. Lalu apa harapan Anda nih Pak? Bapak-bapak yang terhormat yang duduk di DPR itu, tolong jangan egois. Lebihlah melihat dirinya duduk di sana sebagai representasi dari rakyat Indonesia oleh masing-masing konstituen yang mempercayakan mereka duduk di situ. Jadi jangan berpikir hal yang tidak berhubungan sangat dengan kepentingan rakyat banyak, kepentingan masyarakat yang di berbagai tempat menderita karena berbagai hal. Kalau saya boleh katakan, mestinya beliau-beliau yang duduk di DPR itu, yang terhormat itu, yang katanya sudah terpilih dengan cara demokratis itu, berpikir lebih arif sebagai negarawan. Tidak seperti anak-anak, lebih dewasa. Demikian Togar Sianipar dan saya, Rizal Andika.